Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-afu minkum atas keterlambatan. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslima mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. إن شاء الله pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari sifat sholat Nabi, yang mana kita akan mengambil atau membahas tentang sunanus sholat, sunnah-sunnah sholat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang rukun-rukun sholat, juga telah mengambil tentang wajib-wajib sholat, dan sekarang sunnah-sunnah sholat. Yang mana sunnah secara definisi hukum taklifiyah yang berpahala apabila dikerjakan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan. Ya. Definisi sunnah berpahala apabila dikerjakan dan tidak berdosa apabila ditinggalkan. Ini definisi sunnah secara hukum taklifiyah. Adapun sunnah-sunnah sholat itu terbagi menjadi dua. Sunnah-sunnah sholat terbagi menjadi dua. Yang pertama, sunnah fi'liyah, sunnah di dalam perbuatan atau gerakan. Sunnah di dalam perbuatan atau gerakan. Dan yang kedua, sunnah qauliyah, sunnah-sunnah ucapan atau doa. Nah, adapun macam-macamnya, yang pertama untuk sunnah fi'liyah, sunnah yang berkaitan dengan gerakan sholat, yaitu karaf'il yadain ma'a takbiratil ihram. Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ya, ketika takbiratul ihram, mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Adapun mengucap takbirnya Allahu Akbar, itu hukumnya rukun. Tidak sah sholat seseorang apabila tidak mengucap takbiratul ihram. Adapun mengangkat kedua tangannya hukumnya sunnah. Ya, mengangkat kedua tangannya hukumnya sunnah. Yang rukun adalah ucapan takbirnya. Wa inda ruku', juga mengangkat kedua tangan ketika ruku'. Nah, ketika mau ruku', Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan, ini hukumnya sunnah. Seandainya seseorang terlupa dari mengangkat kedua tangan ini, maka tidak ada kewajiban baginya untuk sujud sahwi. Sujud sahwi hanya berlaku apabila kelupaan dari rukun ataupun wajib. Adapun sunnah, maka tidak wajib untuk sujud sahwi. Kemudian wa inda raf'i minhu, mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah, mengangkat kedua tangannya juga hukumnya sunnah. Wa hattuhuma aqibu dzalik, dan menyedekapkan kedadanya setelah bangkit dari ruku juga hukumnya sunnah. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian meletakkan kembali kedua tangannya ke atas dada, ini pun sunnah. Walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama, seperti Syekh Albani, beliau tidak berpendapat akan sunnahnya meletakkan kedua tangan di atas dada setelah bangkit dari ruku. Syekh Ibnu Utsaimin berpendapat hukumnya sunnah. Nah, qala li'anna Malik bin al-Huwairits kana idza shalla kabbar. Karena Malik bin al-Huwairits ketika beliau sholat, beliau bertakbir, wa rafa'a yadayhi, dan mengangkat kedua tangannya. Wa idza ara, ini dalil untuk poin-poin di atas. Wa idza arada ayyarka rafa'a yadayhi. Begitupun ketika beliau mau ruku, mengangkat kedua tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku rafa'a yadayhi. Juga ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, beliau mengangkat kedua tangannya. Wa haddatha, kemudian beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a dzalik. Kemudian beliau berkata bahwa Rasulullah melakukan salat demikian, yaitu mengangkat tangannya ketika takbir, mengangkat tangannya ketika hendak ruku, mengangkat kedua tangannya ketika bangkit dari ruku. Nah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, shallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian seperti aku salat. Nah. Hadis rawahu Muslim, yang hadis Malik bin al-Huwairits tadi. Artinya, seandainya ada orang yang sholat tidak mengangkat kedua tangan, ya, hukum sholatnya sah. Tetapi dia menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sholatnya masih dihukumi sah. Kemudian yang berikutnya, wa wad'ul yamini 'ala syimal, juga termasuk sunnah meletakkan bagian yang kanan, ya, meletakkan tangan yang kanan ala shimal, di atas tangan yang kiri, ya, ini pun hukumnya sunnah, bukan termasuk rukun ataupun wajib. Waja'aluhuma ala sadrihi halu qiyamih, juga meletakkan kedua tangan di atas dada, hukumnya sunnah. Nah, berikutnya, wa nadaruhu fi maudhi'i sujudi, melihat ke tempat sujud juga hukumnya sunnah. Nah, karena memang diperbolehkan melihat ke tembok yang ada di hadapannya atau ke punggung orang yang ada di belakangnya, yang ada di depannya, tidak mengapa. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat kusuf, ya, beliau melihat ke depan, ya, melihat ke dinding. Kemudian beliau berkata, di dalam sholat tersebut beliau maju, di dalam sholatnya juga beliau mundur. Maka selesai sholat, Rasul ditanya, kenapa tadi ketika sholat maju kemudian mundur kembali? Maka Rasul menceritakan, tadi ya, ketika aku sedang sholat diperlihatkan al-jannah, surga, sehingga aku berusaha untuk, ya, melihatnya lebih dekat. Dan ketika sholat juga aku diperlihatkan neraka. Dan ketika sholat gerhana, maka aku pun mundur. Nah, barakallahu fikum. Juga perbuatan sahabat, ketika para sahabat sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat, ya, para sahabat melihat gerakan jenggotnya Rasul. Nah, jenggotnya, ya, dari kanan, dari belakang sudah terlihat saking lebatnya jenggot beliau. Terlihat gerakannya. Nah, seandainya hukum melihat ke tempat sujud adalah rukun, maka para sahabat tentu tidak akan melihat apa kepala Rasul. Nah, barakallahu fiik. Maka melihat ke tempat sujud hukumnya sunnah. Kemudian yang berikutnya, di antara sunnah fi'liyah di dalam sholat, sunnah gerakan atau perbuatan di dalam sholat, qabdu rukbataihi biyadaihi mufarrijatail asabi' fi ruku'ihi, yaitu mencengkeram, ya, mencengkeram lutut dengan jari-jarinya ketika ruku'. Hukumnya sunnah dengan mencengkeram, ya, ketika kita ruku', tangan kita mencengkeram lutut. Ini pun hukumnya sunnah. Sekalipun tidak mencengkeram, maka tidak mengapa. Baik. Ini sunnah-sunnah fi'liyah. Dan ada sunnah-sunnah lain yang mungkin belum disebutkan di dalam kitab ini. Qalau amma sunanul aqwal atau sunnah qauliyah. Adapun sunnah-sunnah ucapan di dalam sholat sebagai berikut. Kalau tadi sunnah gerakan atau sunnah fi'liyah, sekarang sunnah qauliyah atau sunnatul aqwal, sunnah-sunnah di dalam ucapan. Yang pertama, kadu'ail istiftah, doa istiftah hukumnya sunnah. Ya. Seperti apa doa istiftah? Seperti Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, dan seterusnya. Atau doa istiftah yang lain. Ya, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Atau doa yang lain. Apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan seterusnya. Ini doa istiftah hukumnya sunnah di dalam salat. Sehingga kalau misalnya kita tidak membaca istiftah, salatnya sah dan tidak perlu sujud sahwi. Yang berikutnya di antara sunnah qauliyah adalah al-basmalah, mengucap basmalah. Nah, sebelum kita membaca Al-Fatihah, disunnahkan untuk membaca al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sama saja mau bacaan basmalahnya dikeraskan atau bacaan basmalahnya disirkan, dipelankan, tetap hukumnya sunnah. Ya. Hukumnya sunnah. Dikeraskan ataupun dipelankan, hukum bacaan basmalah adalah sunnah. Adapun pada sholat jahriyah, sholat-sholat yang dikeraskan seperti maghrib, subuh, isya, ya, sholat yang dikeraskan bacaannya, maka disunnahkan bagi imam, afdolnya adalah memelankan bacaannya. Yang afdol adalah memelankan bacaannya. Nah, barakallahu fiik. Adapun hukum membaca basmalah sunnah, namun ketika sholat jahriyah, sunnahnya bagi imam untuk memelankan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baru. Baca. Alhamdulillahnya dikeraskan. Basmalahnya dipelankan. Nah. Namun jika memang ada imam yang mengeraskan bacaan basmalah, tidak mengapa, ya. Tetapi yang afdol dipelankan. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, ketika engkau mengimami jamaah yang mereka tidak memandang sunnah basmalah dipelankan, maka hendaknya engkau mengeraskan bacaan. Misal kita disuruh imam di suatu kampung, yang mana di kampung tersebut sangat anti atau bisa dikatakan mereka enggak tahu sunnah ini, ya. Kemudian, ya, bahkan mereka menentang kalau misalnya ada yang memelankan bacaan basmalah. Kita mau menyampaikan dakwah tauhid, dakwah yang sangat penting berkaitan dengan kesyirikan, berkaitan dengan uluhiyah, ibadah satu-satunya kepada Allah, sangat penting. Jangan sampai gara-gara masalah sunnah ini memilih yang lebih afdol, meninggalkan yang lebih afdol lagi. Kita datang kajian, mau ngisi, disuruh imam. Padahal kita sudah tahu nih jamaahnya anti dengan basmalah yang dikeraskan. Basmalah yang dipelankan. Kita baca dipelankan. Akhirnya jamaahnya pada pergi, pada kabur. Padahal kita mau menyampaikan dakwah tauhid. Nah, ini jangan sampai, ya, meninggalkan yang lebih utama karena mengerjakan sunnah. Barakallahu fiik. Terkadang ada yang kaku sekali, ya. Padahal hukumnya sunnah, ya. Dia mau menyampaikan tauhid, akhirnya karena masalah basmalahnya enggak dikeraskan, jamaahnya pada kabur. Yang lebih pentingnya dakwah tauhidnya tidak tersampaikan, jamaahnya pada pergi semua. Nasallallahu salama wal afiyah. Nah, tidak mengapa dikeraskan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengeraskan bacaan basmalah. Hanya memang paling banyaknya Rasul ketika sholat zahriyah itu memelankan bacaannya. Sehingga tidak masalah jika memang ada imam, ya, karena melihat maslahat kemudian beliau mengeraskan bacaan basmalah. Jangan dihukumi, oh ini mubtadi, oh ini ahlul hawa. Jangan, ada sunnahnya, ada dalilnya. Barakallahu. Hati-hati dari menghukumi seseorang sampai benar-benar jelas kalau yang dia lakukan itu suatu penyimpangan. Kemudian sunnah qauliyah yang lain adalah at-ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Ya. Setelah membaca istiftah, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru membaca basmalah dan dilanjutkan alhamdulillah. Sunnah qauliyah yang lain adalah qaulu amin, ucapan amin. Ya. Ketika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sunnah kita imam makmum untuk mengucap amin. Jangan amin tapi amin, a-nya panjang. Amin. Nah, barakallahu fiik. Artinya istajib ya rob, ya Allah kabulkanlah. Nah, karena memang ketika bacaan Al-Fatihah itu doa, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Para sahabat. Nikmat apa? Nikmat ilmu dan amal. Ya, kita meminta ketika membaca ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, itu kita sedang meminta kepada Allah jalan yang lurus. Ya, jalannya siapa? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa? Para sahabat. Nikmat apa? Nikmat ilmu dan amal. Jadi kita sedang meminta, ya Allah tunjukkan kami jalannya lurus, yaitu jalannya para sahabat yang berilmu dan beramal. Bukan hanya sekedar berilmu tanpa amal, atau sebaliknya beramal tanpa ilmu. Nah, barakallahu fikum. Dari mana kita tahu kalau kita sedang meminta ilmu dan amal? Dari lanjutan ayatnya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang kemurka. Siapa? Jalannya orang-orang Yahudi yang mereka berilmu tapi tidak beramal. Ya, waladdallin, juga bukan jalannya orang-orang yang kau sesatkan. Jalannya siapa? Orang-orang Nasrani yang mereka beramal tanpa ilmu. Nah, jadi barakallahu fikum, ketika kita membaca istiftah, membaca Al-Fatihah saat ihdinash shiratal mustaqim, itu kita sedang meminta jalannya lurus, jalannya para sahabat, yaitu ilmu dan amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua taufik untuk mengamalkan semua ilmu yang pernah kita dapatkan. Nah, barakallahu fikum. Ilmu yang tidak diamalkan bisa menjadi hujjatun alaik. Hujjah alaik, bumerang. Ya. Jadi bumerang. Kamu sudah tahu tapi kamu tidak mengamalkan, menjadi bumerang. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Kata Rasulullah, "Al-Qur'anu hujjatun laka au alai." Quran itu bisa menjadi hujjatun lak, penolongmu, memberi manfaat untukmu. Au alai, atau bisa menjadi bencana untukmu, menjadi bumerang bagimu. Kapan? Ketika berilmu tetapi tidak mengamalkannya. Nasallallahu salama wal afiyah. Berikutnya dari sunnah qauliyah, az-ziyadah ala qiraatil Fatihah, tambahan setelah membaca Al-Fatihah. Ini tambahan surat setelah membaca Al-Fatihah. Nah, setelah kita membaca Al-Fatihah, maka disunnahkan untuk membaca surat-surat, ya, entah surat yang panjang atau surat yang pendek. Nah, ini hukumnya sunnah. Sunnah bagi siapa? Bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Adapun kalau makmum, maka tidak disyariatkan untuk membaca surat ya ketika dia makmum, tetapi membaca Al-Fatihah saja. Selebihnya mendengarkan bacaan imam. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, wa ziyadatu 'ala tasbihir ruku'i was sujud. Tambahan pada tasbih ketika ruku' dan sujud. Atau ya, tambahan lebih dari satu ketika ruku' dan sujud. Sunnahnya lebih dari satu. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, kan gitu. Tetapi kalau misalnya hanya satu kali, maka tidak mengapa, karena selebihnya adalah sunnah. Nah, terkadang saya hanya membaca satu kali. Kapan? Ketika waktunya mepet. Ya. Salat zuhur kita berusaha qobliyah 4 rakaat. Baru selesai 2 rakaat, waktunya 2 menit lagi. Nah, tinggal 2 menit lagi. Gimana caranya saya bisa salat 2 rakaat dalam waktu 2 menit? Ya. Kalau kita bacakan sunahnya subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, semuanya 3 kali, ini enggak keburu nih, keburu imam qomat, keburu muadzin qomat duluan. Nah, maka dipersingkat dengan cukup membaca yang wajibnya. Barakallahu fikum. Subhana rabbil azim. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Nah, barakallahu fikum. Karena kalau diteruskan subhana rabbil azim sampai 3 kali, wah keburu qomat. Nah, keburu qomat duluan. Barakallahu fikum. Jadi, wajibnya tasbih 1 kali. Selebihnya 2, 3 dan seterusnya. Kalau dia makmum atau sholat sendirian. Adapun imam, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah membatasi hanya 10 saja. Adapun bagi imam, Syekh Ibnu Utsaimin membatasi hanya 10 saja. Kenapa? Dikhawatirkan memberatkan jamaahnya. Imamnya masih muda, kuat. Ya. Mau baca subhana rabbil azim 100 kali masih kuat. Dia lagi semangat-semangatnya subhana rabbil azim, subhana rabbil azim sampai 10 menit ruku. Jamaah yang di belakang sudah kakek-kakek, sudah tua-tua, atau ada orang yang punya kebutuhan. Nah, timbul fitnah, akhirnya enggak mau datang salat ke masjid lagi. Kenapa antum enggak salat ke masjid? Wah, imamnya si fulan. Kenapa? Bacaannya panjang. Saya enggak kuat punggungnya. Atau saya punya kebutuhan akhirnya tertunda gara-gara imamnya dia. Nah, enggak boleh. Seorang imam hendaknya memperhatikan keadaan jamaahnya. Bahkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sempat dimarahin oleh Rasulullah, ditegur oleh Rasulullah. Nah, jadi Mu'adz bin Jabal, beliau seorang imam, ya, imam di kaumnya. Ya. Di saat sholat Isya, beliau datang dulu ke Masjid Rasul untuk sholat fardu. Jadi beliau sholat fardu, sholat Isya-nya bersama Rasul. Lihat kesungguhan Mu'adz bin Jabal untuk selalu sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah sholat bersama Rasul, beliau kembali ke kaumnya untuk mengimami para jamaahnya. Tapi Mu'adz bin Jabal niatnya sholat sunnah, karena beliau sudah sholat fardu bersama Rasul. Ya, jamaahnya baru sholat, niatnya niat sholat fardu. Nah, bacanya panjang Mu'adz bin Jabal. Nah, akhirnya ada salah seorang sahabat yang mengakhirkan sholat. Kemudian diadukanlah kepada Rasul bahwa si fulan sholatnya mengakhirkan di belakang, gak mau bergabung. Akhirnya ditanya, kenapa? Panggil si fulan. Kenapa? Ditanya, apa penyebabmu demikian? Ya, dibilang bahwa penyebabnya adalah Mu'adz yang sholatnya sangat panjang bacaannya. Kemudian kata Rasul, afatanun anta ya Mu'adz, apakah engkau mau membuat fitnah atau engkau seorang pembuat fitnah wahai Mu'adz, yang membuat fitnah di kalangan umat, membuat pecah dan demikian. Nah, ditegur barakallahu fikum. Artinya, pelajaran yang dapat diambil, seorang imam, imam sholat harus memperhatikan keadaan jamaahnya, jangan memikirkan dirinya sendiri. Nah, barakallahu fikum. Baik, jadi bacaan tasbih ketika ruku dan sujud lebih dari satu itu hukumnya sunnah, wajibnya satu kali. Qala wad du'a'u ba'da tasyahud qabla salam. Doa setelah tasyahud sebelum salam hukumnya sunnah. Nah, setelah kita membaca wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, maka tambahan setelah itu hukumnya sunnah. Seperti Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, kemudian doa-doa yang lain hukumnya sunnah. Nah, tetapi bacaan atau meminta perlindungan dari empat hal tadi, meminta perlindungan dari azab jahannam, azab kubur, ya, azab kehidupan dan kematian, kemudian fitnah dajjal, ini sunnah yang amat ditekankan. Sehingga ya, jangan sampai kita meninggalkan meminta perlindungan dari empat perkara tersebut, karena memang sangat besar manfaatnya. Bahkan salah satu tabi'in, Tawus, ya, beliau memerintahkan kepada anaknya yang tidak membaca doa ta'awud ini, ya, untuk mengulang sholatnya. Jadi anaknya tidak membaca ta'awud dari empat hal ini, disuruh ulangi sholatmu, saking tekankannya. Dan ini pun bentuk pelajaran, pembelajaran agar membiasakan bacaan apa ta'awud dari empat perkara di atas. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah dan sunnah qauliyah. Barakallahu fikum.